إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين، جماعة أرحمني الله وإياكم أجمعين، ketahuilah bahwa sungguhnya salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dari al-asmaul husna adalah ar-razzaq, yang artinya yang maha pemberi rezeki, atau yang di tangannya lah segala kunci-kunci semua rezeki, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menanggung seluruh rezeki hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kita meyakini Rabb kita Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menanggung semua rezeki dari hamba-hambanya. Sebagaimana Allah taala menyebutkan tentang dirinya, innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang Maha pemberi rezeki dan lagi memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita bahwa seluruhnya rezeki kita semua, rezeki seluruh makhluk-makhluk dan hambanya, apakah itu bangsa hewan ataupun manusia, jin, para malaikat dan sebagainya, seluruhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka semuanya. Allah taala menyebutkan hal itu dalam firman-Nya di surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja dari binatang melata yang ada di muka bumi ini kecuali semuanya, kata Allah taala, tidaklah binatang-binatang di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi semua rezekinya, dan Dia Allah mengetahui tempat persembunyiannya dan juga tempat-tempat penyimpanannya. Semua itu telah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya rezeki kita semuanya, apalagi manusia, semuanya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat, meskipun demikian, Allah taala tidaklah serta-merta kemudian menurunkan rezeki itu langsung dari langit begitu saja, tanpa ada usaha kita, tanpa ada upaya kita. Tidak demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwasanya manusia itu bisa meraih pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu dengan cara melakukan berbagai hal yang memungkinkan baginya untuk mendapatkan rezeki tersebut. Apakah itu dengan bekerja atau dengan usaha dan apapun bentuknya. Termasuk ma'asyiral muslimin, melakukan amal-amal ketaatan atau amal-amal ibadah atau melakukan suatu amalan saleh, maka di dalam amal-amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dalam agama ini ada beberapa perkara yang hal itu merupakan sumber untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan khutbah yang ringkas ini kami ingin sampaikan beberapa di antaranya, apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan dan kita upayakan untuk mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ma'asyiral muslimin, ini yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula beramal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-50, Allah Ta'ala menyatakan, "Falladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratu wa rizqun karim." Allah menyatakan, maka orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, lahum maghfiratun, maka bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rizqun karim, dan mereka akan mendapatkan rezeki yang mulia. Nah, ini menunjukkan kepada kita iman dan amal saleh kalau kita lakukan dengan istiqamah, maka insyaAllah dengan sebab itu semua Allah Ta'ala akan mendatangkan rezeki yang melimpah dan mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Qalaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha baligh amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Allah Ta'ala menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan jadikan kepadanya jalan keluar dari berbagai masalah, problema yang dihadapinya. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Innallaha balighu amrih, sebenarnya Allah Ta'ala akan menyampaikan apa saja yang menjadi perintahnya atau urusannya. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra, dan sungguh Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu itu ada aturannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan pada kita jika kita senantiasa menjaga iman kita, terus istiqamah di atas amal soleh kita, demikian pula terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kepada kita pintu-pintu rezeki bahkan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Nah, boleh jadi manusia berusaha, bekerja, melakukan berbagai macam dagangan dan sebagainya, tapi terkadang mengapa? Kok tetap seret rezekinya? Barangkali karena imannya kurang sempurna, barangkali karena amal solehnya juga belum baik, demikian pula ketakwaannya. Mari kita koreksi. Karena kalau seandainya kita benar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jamin bahwasanya Allah akan menurunkan rezeki bahkan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Maka ini semua menunjukkan pada kita ma'asyiral muslimin, kalau kita menginginkan rezeki dari Allah yang penuh keberkahan, maka janganlah kita melihat yang lain. Coba koreksi iman kita, amal saleh kita, demikian pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara amal lainnya yang juga termasuk sarana untuk mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala adalah tawakal. Tawakal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menyandarkan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya, setelah tentunya kita melakukan segala usaha diiringi doa dan sebagainya. Nah, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang pasrah kepada Allah setelah dia berusaha dan berdoa, maka Allah Ta'ala akan mencukupi. Sebagaimana dalam firman-Nya tadi, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala urusannya setelah berusaha bersungguh-sungguh diiringi doa yang penuh dengan kesungguhan, maka bertawakal, bersandar kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi segala kebutuhannya. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam hadis Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thayr, taradu khimatan wa taruqu bitana." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian apabila kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah taala berikan rezeki kepada seekor burung. Lihat seekor burung itu. Taghdhu khimasan. Mereka berangkat berbagi-bagi dalam keadaan perutnya kosong, lapar. Fataruhu bitanan, tetapi sore hari dia pulang kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya penuh dengan isi makanan. Nah, seperti itu gambaran Nabi SAW. Orang yang tawakal, dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Setelah itu dia pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian akan dipenuhi segala kebutuhannya oleh Allah taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, bertawakal kepada Allah mau tidak mau harus kita upayakan agar kita bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga, bersabar. Bersabar yang dimaksud dengan ini adalah sikap menahan diri dari marah, dari apa, benci atau tidak senang dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, sedangkan sabar, ketahuilah ma'asyiral muslimin, meskipun kita kadang berusaha, sudah melakukan segala daya upaya, tapi rezeki kita hari ini atau beberapa saat ini sangat-sangat minim, seret dan sebagainya, maka ketahuilah kesabaran adalah kunci untuk bisa membuka berbagai macam kesulitan dan juga pintu untuk meraih segala kemudahan. Itu semua dengan apa? Kesabaran. Karena itu orang-orang yang bersabar baik dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bersabar di dalam menjauhi semua dosa dan kemaksiatan, atau bersabar tatkala menghadapi segala macam musibah ataupun apa yang terdekat Allah taala menimpa kita, maka kesabaran itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak sekali, termasuk mendatangkan rezeki yang melimpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan dicukupkan padanya dengan berbagai macam, yaitu pahala dan balasan dengan tanpa hisab, yaitu tanpa batas. Ma'asyiral muslimin, orang yang bersabar, maka dengan kesabaran ma'asyiral muslimin akan mendatangkan ya rezeki, yang maknanya adalah ya dengan sebab kesabaran yang kita lakukan, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak kebaikan yang banyak pada kita, termasuk rezeki yang melimpah insyaallah taala. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, termasuk dari sebab untuk mendatangkan rezeki dari amal-amal yang Allah taala syariatkan pada kita, yakni dengan banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, iya. Kalau kita banyak berdoa kepada Allah, itu menunjukkan bahwa sungguhnya kita, hati kita sangat bergantung kepada Allah, bergantung kepada pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hambanya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah pasti akan berikan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Allah menyatakan dalam surat Al-Mukmin ayat yang ke-60, dan Rabbmu telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Sebaliknya kata Allah, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang enggan, yang tidak mau berdoa dan beribadah kepadaku, pasti kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam dalam keadaan binadir. Nah, maka menunjukkan kepada kita ma'asyiral berdoa, meminta kepada Allah apapun kebutuhan kita, termasuk rezeki. Maka dengan sebab itu insyaAllah ta'ala, Allah akan berikan rezeki kepada kita. Dengan diiringi dengan keyakinan tentunya, bahwa Allah akan berikan kepada kita. Nah, dan di antara doa yang pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mohon rezeki, yakni sebagaimana yang Allah taala firmankan misalnya surat Al-Maidah ayat yang ke-114, "Warzuqna wa anta khairur raziqin." Ya Allah, berikan kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, Kenapa kita tidak minta kepada Allah? Kita ingin kaya. Kita ingin mencukupi keluarga kita. Kita ingin mencukupi kebutuhan kita. Apa yang banyak sekali? Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah datang kepada beliau seorang budak. Dia mengadu kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ingin membebaskan dirinya dari perbudakan. Ingin melepaskan dirinya dari perbudakan. Dia ingin menebus dirinya. Tapi tidak punya harta untuk itu. Berusaha berkali-kali, selalu gagal. Maka dinasihatkan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maukah aku ajarkan kepada anda suatu doa? Ya, bila anda berdoa dengan doa ini, maka sebanyak apapun hutang dan harta yang kau butuhkan, maka Allah Ta'ala akan menuhi insyaAllah seperti itu. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, bagi orang-orang yang ingin menyawar hutangnya atau memenuhi ya hutangnya dan sebagainya. Di antaranya Rasulullah mengajarkan, Allahumma qini bihalalika an haramik, wa aqnini bifadlika amman sirat. Kata Allah, doa yang diajarkan Nabi, Allahumma qini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupilah aku dengan harta yang halal darimu. Ya, nah bukan dari yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwa, dan berikan kekayaan kepadaku yang aku tidak berharap dari selainmu. Demikian, maka ketika orang tadi mengamalkan doa ini, tidak lama kemudian dia bisa menebus dirinya. Nah, seperti ini. Maka ini doa menunjukkan pada kita bahwa doa adalah dengan doa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki pada kita. Apapun hajat kita, kebutuhan kita, insyaAllah. Kalau kita bersungguh-sungguh kepada Allah, mohon berdoa kepadanya, insyaAllah Allah akan berikan apa yang kita minta. Dan masih banyak amal-amal yang lainnya. Nah, insyaAllah akan disebutkan pada khutbah yang berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Masih banyak amal-amal saleh dan amal-amal ketaat yang apabila kita lakukan dengan penuh kesungguhan, maka dengan sebab itu menjadi wasilah bagi kita untuk bisa mendatangkan rezeki yang kita butuhkan. Nah, seperti halnya lain, termasuk amal saleh lain yang bisa menyebabkan kita mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam, artinya kita senantiasa mensyukuri apapun nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pada kita saat ini. Kecil ataupun banyak, banyak syukuri. Meskipun mungkin kita merasa bahwasanya apa yang Allah berikan pada kita masih kurang, tapi syukuri. Dengan bersyukuri setiap nikmat yang Allah berikan pada kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menambah-nambah nikmat tersebut, bahkan akan melanggengkan nikmat yang sudah ada dan menambahi dengan tambahan nikmat-nikmat yang lain. Bukankah ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya di surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Rabbmu telah memaklumkan, la in syakartum, sungguh-sungguh jika kalian bersyukur, kalian benar-benar bersyukur kepada Allah Ta'ala, la azidannakum, pasti dan pasti aku akan menambahi kepada kalian, yaitu nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jika kalian sungguh kalian telah berbuat kufur, tidak mau mensyukuri nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan pada kita, mensyukuri nikmat sebanyak atau sekecil apapun, maka hal itu akan melanggengkan nikmat yang ada dan Allah akan menambah-nambah. Sebagaimana janji, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Iya. Karena itu ma'asyiral muslimin, apa yang sudah kita miliki, nikmat yang Allah berikan pada kita, jadi hasil jerih payah usaha kita selama ini, itu semua ketahuilah bukan lantaran kepandaian kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, itu semuanya datang semata-mata dari Allah Ta'ala. Iya, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita, tapi ketahuilah itu semua nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dengan bersyukur akan melanggengkan nikmat dan bahkan akan mendatangkan nikmat-nikmat lain yang baru dan masih banyak lain. Kemudian juga ma'asyiral muslimin. Nah, yang juga termasuk amalan saleh yang bisa kita lakukan untuk supaya kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah datangnya rezeki kepada kita semuanya, di antaranya disebutkan pertama adalah dengan memperbanyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan pintu-pintu rezeki yang bisa kita lakukan dengannya. Di antaranya Allah taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'ukum mata'an hasana. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaknya kalian beristighfar, memohon ampun kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaih, lalu kalian bertobat kepadanya, yumatti'ukum mata'an hasana, niscaya kami akan berikan kepada kalian kenikmatan yang baik, yaitu yang terus-menerus, yang banyak kepada kalian. Nah, demikian pula ucapan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya ketika mengatakan dalam firman yang disebutkan di surat Nuh ayat yang ke-10 hingga 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Allah taala mengatakan tentang ucapan dan asiat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Fakultu, maka aku berkata kepada kalian, istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguhnya dia Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum idrara, maka dengan sebab kalian memohon ampun itu, maka Allah akan mengirim yaitu langit atau awan yang di dalamnya mengandung banyak-banyak hujan. Naam, wa yamdudukum bi amwal wa banin, dan Allah akan memberikan kebanyakan atau membanyakkan kepada kalian harta kalian dan juga anak-anak keturunan kalian. Wa ja'alakum jannat, kemudian juga Allah jadikan kebun-kebun yang segar dan penuh dengan buahnya. Bi amwal, wa ja'alakum jannat, wa ja'alakum anhara, dan juga Allah penuhi sungai-sungai dengan air-air yang melimpah. Nah, kenikmatan semacam itu apa sebabnya? Karena istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah datang kepada beliau berkali-kali orang yang punya berbagai problema. Orang pertama datang kepada beliau minta nasihat karena dia mengalami kemiskinan terus-menerus. Sudah berbagai macam usaha, daya upaya sudah kita lakukan, tapi hidupnya selalu dihimpit dengan kemiskinan. Beliau minta nasihat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu. Apa jawab beliau? Berbanyaklah istighfar kepada Allah. Datang lagi orang yang lain mengadu tentang paceklik yang dia alami di kampungnya. Sawahnya kering, sungai-sungai kering, sumur-sumur kering, tumbuhan mati semua, tidak ada yang naam bisa dipanen dan sebagainya. Dia mengadu. Apa nasihat beliau? Istighfar. Mohon ampunlah kamu kepada Allah. Yakni berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar kepada Allah. Demikian pula datang kepada beliau orang yang punya problem. Sekian puluh tahun berkeluarga, tidak juga diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta nasihat, jawabnya apa? Perbanyak istighfar. Dan berbagai permasalahan selalu dinasihatkan perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, kenapa Anda menasihati hal semacam itu?" Maka beliau mengutip ayat tadi, yaitu ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, "Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Maka aku berkata, yaitu kepada mereka kaumnya Nabi Nuh, "Astaghfiru rabbakum, mintalah ampun kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum idrara." Dan seterusnya dari ayat tadi, yang dengan kalian memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengirimkan awan yang penuh dengan air hujan yang akan ditumpahkan di bumi kalian sehingga menjadi subur. Demikian pula akan membanyakkan harta-harta untuk kalian dan juga akan memperbanyak anak-anak keturunan kalian. Demikian pula akan berikan kebun-kebun yang subur yang penuh dengan tanaman dan buah-buahan. Demikian pula air-air sungai dipenuh dengan air yang segar yang bisa dimanfaatkan dan seterusnya. Ini semua sebabnya karena perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita menginginkan rezeki yang mencukupi keluarga kita, dipenuhi dengan keberkahan dan sebagainya, maka perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ma'asyiral muslimin, masih banyak amal-amal lain yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih dan mendapatkan na'am rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun waktu kita terbatas, barangkali untuk kesempatan kali ini kami cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita untuk mudah segala melaksanakan amal-amal soleh dan ketaatan yang telah kami sebutkan tadi, di antaranya yakni yang merupakan bentuk-bentuk amalan yang diharapkan dengannya bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mari kita akhiri majlis ini dengan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk istiqamah di atas jalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-istiqamah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا الله وإياكم أجمعين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.